Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil'alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ma'asyaran nisa al-ummahati ra'akunnallah. Walhamdulillah, pada sore hari ini 4 Rabi'inil Awal 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 21 Oktober 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya Al-Imam Al-Humam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'anid Dawa'i Syafi, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas apa yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah terkait dengan hal yang menjadikan atau sebab-sebab yang menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai pada diri kita. Ada tiga sebab yang disimpulkan oleh musannif alaihi rahmatullah, bahwasanya apabila kita menginginkan kebaikan dunia dan akhirah, maka kita harus melakukan tiga hal ini. Yang pertama adalah at-taqarrubu ila rabbil alamin, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah talabu mardatihi, mencari keridhaan Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang ketiga, albirru wal ihsanu ila khalqihi, berbuat baik kepada sesama makhluk. Maka tiga hal inilah yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, yang beliau katakan al-jalibatu li kulli khairin. Ini bisa mendatangkan segala kebaikan. Apalagi yang kita cari ayat Tuhan Nisa, selain kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirah, tidak ada yang kita cari pada kehidupan dunia ini kecuali al-khairu fid dunya wal-khairu fil akhirah. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menyampaikan kepada kita bahwasanya salah satu doa yang dipanjatkan oleh seorang yang beruntung pada kehidupan dunia dan akhiratnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia, berikanlah kepada kami kebaikan akhirah, dan jauhkanlah kami dari azab neraka-Mu. Sementara di sisi lain Allah Jalla wa'ala pun menghikayatkan bahwa di sana terdapat orang-orang yang berdoa hanya untuk kepentingan dunianya saja. Yang dia targetkan hanya kebaikan dunia, dunia, dunia. Harta benda yang menumpuk, rezeki yang melimpah, tanpa melihat kepada sisi keberkahan, tanpa melihat kepada banyak atau sedikitnya rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Tanpa melihat pada al-khairu fil akhirah. Jadi seakan-akan dia menyatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan, kebaikan pada urusan dunia kami saja, tanpa menoleh kepada urusan-urusan ukhrawi wal'iyadzubillah. Maka ini yang telah dibimbingkan oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, ya Tuhan Nisa, ya Ra'akunnallah, setelah kita mengetahui bahwasanya banyak di sana waktu-waktu mustajabah, banyak di sana waktu-waktu yang mana pada waktu tersebut Allah Jalla wa'ala akan menjamin doa seorang hamba dikabulkan. Seperti yang sehari-harinya terulang di tengah-tengah kita adalah ma bainal adzani wal iqamah. Maka sudah kita mengetahui kebaikan dunia dan akhirat adalah kebaikan yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita gapai. Maka jangan sampai dilewatkan apabila kita berada pada posisi tersebut, keadaan tersebut. Yakni kita berada pada ma bainal adzani wal iqamah. Berada di antara azan dan iqamah. Maka manfaatkan kalau terlalu malas untuk kita berdoa, maka ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang luar biasa, jami'un syamilun kafi, doa yang sangat mewakili apa yang kita butuhkan dari kehidupan dunia wal akhirah ini. Setelah kita bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau sebelumnya kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai lafaz seterusnya la ilaha illallah, maka kita ikuti lafaz demi lafaz, kemudian kita tutup dengan solawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dilanjutkan dengan doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah ila akhirid du'a. Maka jangan lupa pula selipkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhir doa, atau doa-doa yang lain yang kita butuhkan. Kita lebih paham, kita ayat Tuhan Nisa lebih mengetahui apa yang kita butuhkan dari Rabbul Izzati wal Jalal, apa yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula pada pertemuan yang lalu Al-Musannif alaihi rahmatullah memberikan beberapa metode yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah Jalla wa'ala menggabungkan antara satu perbuatan dengan balasan yang Allah Jalla wa'ala berikan. Al-jaza' min jinsil amal, yang namanya balasan itu sesuai dengan amalan seorang hamba. Jazaan wifaqan, Allah Jalla wa'ala akan memberikan balasan yang setimpal apabila dia adalah seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan soleh, yang baik, yang soleh, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Jalla wa'ala pun akan memberikan balasan-balasan tersebut yang puncaknya adalah syurga Allah Jalla wa'ala. Begitu pula mereka-mereka yang melakukan perbuatan talih wal'iyadhu billah, kefasikan demi kefasikan, kemaksiatan demi kemaksiatan, atau bahkan lebih parah kebid'ahan demi kebid'ahan, atau bahkan lebih parah kesyirikan demi kesyirikan, jazaan wifaqan, sesuatu yang setimpal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasan kepada mereka tersebut. Sebagaimana yang ternukil di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-55 ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman yang mulia, falamma asafuna intaqamna minhum. Ketika benar-benar mereka itu menjauh, tidak melakukan ketaatan demi ketaatan, tidak menjadikan Allah Jalla wa'ala sebagai Rabbnya yang disembah, bahkan mungkin lebih condong untuk mendzalimi diri mereka dengan melakukan wal'iyadzu billah amalan-amalan taleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Falamma asafuna, mereka melakukan perbuatan-perbuatan jelek yang itu menjadikan kami murka, kata Allah Jalla wa'ala, falamma asafuna, Mereka menjauh dari Allah, mereka zalim pada diri mereka sendiri, mereka melakukan kebid'ahan demi kebid'ahan, mereka melakukan kesyirikan demi kesyirikan, doa demi doa di kuburan, dan yang lainnya. Falamma asafuna. Tatkala mereka membuat kami murka, apa balasan Allah Jalla wa'ala? Intaqamna minhum. Maka kami menghukum mereka sesuai ayat Tuhan Nisa. Apa yang kita tanam, itulah bibit yang akan kita tuai. Apa yang kita amalkan, baik dari amalan soleh atau keamalan taleh, maka itu yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Wamallahu bidzalimin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadi satu zat yang zalim kepada seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluknya. Ini metode yang pertama. Dengan ayat yang mulia, Allahu Jalla wa'ala bidzallamin lil 'abid, menyebutkan dengan lafaz yang demikian wadah, demikian tegas, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah satu zat yang zalam, menzalimi hamba-hambanya, al-'abid. Maka apa yang kita lakukan dari kehidupan-kehidupan dunia, itulah yang akan kita lihat nanti di akhirat kelak. Maka jauhilah ayat Tuhan Nisa, perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Mungkin dengan kita menggibahi saudara-saudara kita, memfitnah saudara-saudara kita, melakukan namimah, adu domba, dan yang lainnya. Dari perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Intaqamna minhum. Allah Jalla wa'ala bisa membalas apa yang dilakukan tersebut. Wal'iyadhu billah. Kemudian ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah dilanjutkan oleh al-imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Wa taratan yuratibuhu alaihi bisigati syarti wal jaza'. Dan terkadang Allah Jalla wa'ala menggunakan metode yang kedua disebutkan ini oleh al-imam Ibn Qayyim al-Jauziyah alaihi rahmatullah. Dalam ayat-ayat, dalam firman-firmannya subhanahu wa ta'ala, dengan metode asyartu wal jaza, ada penyebutan syarat dan ada penyebutan balasannya. Seorang akan mendapatkan ini apabila seorang melakukan hal ini. Contohnya apa yang dinukilkan oleh beliau di dalam surah Al-Anfal ayat ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Jadi pada ayat ini disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala sekian balasan, tapi dengan adanya syarat. Apabila seorang hamba melakukan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Maka ini sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa'ala berikan dari janji tersebut kepada para hambanya. Allah Jalla wa'ala berfirman, in tattaqullaha. Ini syaratnya. Apabila kalian benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syaratnya. Apa balasan ketika seorang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala? Yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dengan satu amalan takwa, ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah, dan mencakup segala macam perbuatan-perbuatan soleh, dan ketika kita menahan, mencegah diri-diri kita dari perbuatan-perbuatan taleh, maka satu perbuatan takwa dibalas tiga oleh Allah Jalla wa'ala. Kurang Rahman apalagi Allah Jalla wa'ala. Kurang Rahim apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu amalan takwa kita lakukan, tiga dibalas kebaikan dari sisi Allah Jalla wa'ala. In tattaqullah ayyuhal ibad, wahai hamba-hamba Allah, minal muslimina wal muslimat. Kalau seandainya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lakum furqanan. Ini yang pertama. Kami akan memberikan kepadamu furqan. Apa itu furqan? Disebutkan maknanya oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah ketika beliau menjelaskan tentang makna furqan, yaitu al-ilm wal-hidayah. Ini makna dari al-furqan. Ketika seorang diberikan ilmu dan hidayah, yang mana dengan hidayah dan ilmu tersebut, sang pemiliknya akan dapat membedakan mana al-haq, mana al-batil, mana kebenaran, mana kesesatan. Ini yang kita butuhkan dari kehidupan dunia. Bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan bimbingan tersebut tidak seperti apa yang diyakini oleh kaum sufiyah, bahwa ada wangsit dari Allah jalla wa'ala ketika seorang kiai tidur, ada wangsit ketika seorang wali bermimpi, dan yang lainnya. Ini ghulu. Ghulu fis salihin. Kalau memang mereka adalah orang-orang saleh, ghulu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang didapatkan oleh beliau dari sisi Allah jalla wa ala wahyu Al-Qur'anul Karim, ayat demi ayat diberikan. Para sahabat yang hidup setelah Nabi alaihi salatu wasallam, generasi terbaik yang ada di umat ini, yang mana mereka sebagai ahlul jannat kulluhum, tanpa terkecuali mereka adalah penduduk surga Allah jalla wa ala, tidak pernah mendapatkan wangsit ketika mereka tidur, ketika mereka bermimpi. Pertanyaannya, apakah para sesepuh tersebut, para kiai tersebut, para guru tersebut, para habaib tersebut afdal min ashabi Rasulillah, ataukah ashab Rasulillah yang afdal dibandingkan mereka? Jawabannya kita sudah tahu. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum tidak ada yang akan disentuh oleh an-nar dengan jaminan Allah jalla wa ala. Sementara para awliya, para habaib, as-salihun dalam tanda kutip tadi, apakah mereka mendapatkan jaminan dari Allah? Tentunya tidak. Tidak ada yang mendapatkan jaminan. Hatta generasi terbaik kedua dari umat ini, dari kalangan murid-murid sahabah, yani at-tabi'in, tidak mendapatkan rekomendasi dari Allah dengan syurganya. Apalagi generasi yang setelahnya, atba' tabi'in, apalagi di zaman kita sekarang. Ayat Tuhan Nisa, ya ra'akunallah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan al-ghulu, terlalu berlebih-lebihannya sikap mereka. Maka apabila kita mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan bimbingan dari Allah jalla wa ala, dengan kita bisa membedakan mana al-haq, mana al-batil, mana kebenaran, mana kesesatan, maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya itu adalah sebuah furqan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Al-furqan membedakan mana al-haq, mana al-batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Karena sebahagian kaum muslimin, bahkan sebahagian besar dari kaum muslimin, mungkin belum mendapatkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tersebut dari kalangan furqan. Atau mungkin kita belum mendapatkan furqan tersebut. Jangan kita terlalu percaya diri, mentang-mentang salafi, mentang-mentang salafiyah, mentang-mentang sudah jalan kemana-mana dengan jubahnya, mentang-mentang sudah jalan kemana-mana dengan cadarnya, nikobnya, oh berarti saya ini telah mendapatkan furqan. Dari mana? Jangan kita terlalu percaya diri dengan apa yang kita jadikan sebagai penampilan zahir. Mungkin penampilan zahir kita bisa disebut sebagai seorang alim, tapi khawatir itu hanya sekedar penampilan zahir yang Allah jalla wa ala wal'iyadzubillah tidak meridhoi batin kita. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ayat Tuhan Nisa yara'akunallah. Kemudian balasan kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang yang bertakwa, apa kata Allah jalla wa'ala? Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan, akan menebus kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Dicegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari melakukan al-ma'asi, dari melakukan al-fasaqah, kemaksiatan, kemaksiatan, kefasikan demi kefasikan. Allah jauhkan. Dan apabila ada yang terjatuh, dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah nikmat yang namanya al-maghfirah, ampunan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru balasan yang kedua. Ditambah lagi balasan yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan kami akan mengampuni dosa-dosa yang kalian lakukan. Dengan satu amalan, ayat Tuhan Nisa, at-taqwa. Maka ayat Tuhannisa ya ra'akunallah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketakwaan ini adalah hakikat dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dari sekian banyak kenikmatannya. Hakikatnya takwa. Bagaimana kita bisa mendapatkan maghfirah? Dengan at-taqwa. Bagaimana kita bisa mendapatkan al-furqan? Dengan at-taqwa. Bagaimana agar kita terjauh dari dosa dan kemaksiatan? Dengan at-taqwa. Segala macam bentuk ayat Tuhan Nisa, kebaikan itu bisa kita dapatkan dengan at-taqwa. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah dengan mengungkilkan firman Allah di dalam surat At-Taubah. Ayat yang ke-11. Wa qawlihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tabu, ini syaratnya. Wa aqamus salata wa atuz zakata, ini syaratnya. Syarat yang pertama, fa in tabu. Wa aqamus salata, yang kedua. Wa atuz zakata, yang ketiga. Apa balasannya, apa jazanya? Fa ikhwanukum fid din. Kata Allah Jalla wa'ala, fa in tabu, apabila mereka mau bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Wa aqamus salat, dan mereka mau untuk menegakkan salat-salat wajib. Wa atuz zakah, dan mereka mau menunaikan zakat-zakat yang diwajibkan kepada mereka. Tiga amalan pondasi yang ada di dalam Islam, yang kita mengetahui bahwa ini adalah bahagian dari arkanul Islam. Arkanul Islam ada lima. Yang pertama disebutkan oleh Allah taubat. At-taubat ini sangat berkaitan erat dengan apa? Kalimatut tauhid. Bagaimana seorang bisa bertaubat ketika dia melakukan kesyirikan? Maka dia harus bertaubat dari perbuatan-perbuatan syirik, dia harus bertaubat dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan yang lainnya. Kemudian kalimat tauhid itu direalisasikan, dia praktekkan, diimplementasikan dengan aqamus shalah atuz zakah. Dia menegakkan salat dan dia menunaikan zakat. Ruknani min arkani al-Islam, dua rukun dari rukun-rukun. Apa balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang modelnya seperti ini? Dia sering bertaubat, dia tegakkan salat, dia tunaikan zakat. Fa ikhwanukum fid din. Maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama ini. Artinya apa? Artinya ayat ini menerangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh radhiyallahu taala anhum ardhahum tentang keadaan mereka kaum musyrikin. Keadaan mereka kaum kufar, bagaimana caranya agar kufar musyrikin tersebut bisa masuk ke dalam Islam? Bisa menjadi saudara-saudara se-Islam, bisa menjadi saudara-saudara se-iman bersama para sahabat Nabi dan bersama Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus. Maka fa in tabu, kalau mereka mau bertaubat dari dosa kesyirikan seperti yang telah kita sebutkan tadi, mereka mau mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, mengesakan Allah Jalla wa'ala, meninggalkan Allata wal'uzza wa manata thalithat al-ukhra, dan patung-patung sesembahan yang lainnya. Wa aqamus shalah, dan mereka tegakkan sholat bersama Nabi. Atuz zakah, mereka tunaikan zakat-zakat mereka. Maka balasannya mereka bisa menjadi bahagian dari kaum muslimin. Itulah arkanul Islam yang sedang kita kerjakan. Ayat Tuhan Nisa. Bagaimana ketika kita mentauhidkan Allah, bersyahadat. Bagaimana apabila kita melakukan sholat, menunaikan zakat, melakukan haji, berpuasa di bulan Ramadan. Maka ini bahagian dari amalan soleh yang dengannya kita masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Dengan amalan-amalan tersebut kita mendapatkan jazanya, balasannya, yaitu bersama kaum muslimin masuk ke dalam agama al-Islam. Kemudian ayat yang ketiga yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah di dalam surah al-jin ayat yang ke-16. Wa qawlihi ta'ala, begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kaitannya dengan metode ini, yaitu asyartu wal jaza. Sekali lagi, dengan metode asyartu wal jaza. Ada syarat yang disebutkan oleh Allah, ada pula balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam ayat-ayat yang semacam atau semisal ini. Apa kata Allah Jalla wa'ala dalam suratul jin? wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan. Ini syarat dan jazanya, syarat dan balasannya. Wa allaw istaqamu, jikalau seandainya mereka tetap berjalan lurus, andainya mereka beristiqamah di atas apa? Alat tariqah, di atas jalan, yaitu agama Islam, di atas keimanan mereka kepada Allah Jalla wa'ala, di atas keimanan mereka kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, di atas keimanan mereka kepada Al-Quranul Karim, di atas keimanan mereka kepada hari akhir, di atas keimanan mereka terhadap takdir, baik itu baik ataukah buruk, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, istiqamah. Mereka berjalan lurus di atas ajaran-ajaran tersebut. Mereka berjalan lurus di atas tariqah-tariqah tersebut. Apa balasannya? Al-jazanya apa? Disebutnya oleh Allah Jalla wa'ala, la'asqainahum ma'an ghadaqan. Maka kami akan memberikan minum yang banyak kepada mereka. Maksudnya apa? Rezeki. Karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan. Maka kaidahnya jelas, ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah. Yang namanya amalan soleh itu membawa kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita ingin menjadi seorang hamba yang banyak diberikan nikmat karunia oleh Allah Jalla wa ala, maka menjadilah seorang hamba yang mustaqim. Jadilah seorang hamba yang lurus di dalam akidahnya, di dalam manhajnya, di dalam suluknya, perbuatan dia sehari-hari, istiqamah. Dan mohon kepada Allah Jalla wa'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan sampai kita tinggalkan. Dan kalian ayat Tuhan Nisa adalah orang-orang yang perlu untuk benar-benar berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, karena tantangan kalian lebih besar dibandingkan dengan kaum rijal. Kaum rijal sedikit dari mereka yang dicemooh ketika menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi An-Nisa banyak mendapatkan celaan, dan disitulah tantangan istiqamah. Karena ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat amalan soleh, ketika kita menghidupkan apa yang ada di sisi ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasti akan ada batu kerikil yang menghalangi perjalanan istiqomah kita. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keistiqomahan. Karena kalau sudah kita berada di jalur istiqamah, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan berikan kepada mereka minuman yang sangat banyak, minuman yang sangat segar. Karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan akan diberikan kepada kalian oleh Allah Jalla wa'ala. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalian akan keberatan dengan cemoohan-cemoohan manusia di luar sana. Awamul muslimin, orang-orang awam yang belum mengenal sunnah. Bahkan mungkin tidak mengetahui apa itu ajaran Nabi. Apa itu dakwah salafiyah. Apa itu cadar, apa itu niqab, apa itu kajian, gak paham. Awam. Dimaklumi keawaman mereka. Tapi jangan sampai cemoohan-cemoohan yang keluar dari lisan-lisan mereka membuat kalian goyang. Membuat kalian tidak beristiqamah di atas sunnah Nabi SAW tersebut. Jangan. Tetaplah istiqamah. Berat, berat. Jalur istiqamah tidak mudah. Siapa yang katakan mudah? Makanya Anda sebutkan tadi, tantangan kalian ayat Tuhan Nisa jauh lebih besar daripada Ar-Rijal. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa, ketika mereka mendapatkan cemoohan dari si fulan, si alan, amum min awamil muslimin, maka mungkin mereka bisa lebih tegar. Tapi kalian memang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dengan atifiyah, dengan perasaan yang halus, yang mungkin mudah tersinggung, yang mungkin mudah terpikir. Ketika ada yang mengucapkan ini itu, ketika ada yang mencela ini itu, menjelek-jelekkan ini itu, mudah menjadi pikiran-pikiran kalian. Maka kalau ada yang mencemooh kalian di atas sunnah yang kalian amalkan, mohonlah kepada Allah Jalla wa'ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jangan pedulikan ucapan-ucapan mereka. Cemoohan demi cemoohan, jangan pedulikan. Celaan demi celaan, jangan pedulikan. Ingat, di sana terdapat jaza. Di sana ada balasan besar yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seorang manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali berpikir, jangan sekali-kali terbesit dalam benak-benak kalian untuk meninggalkan ajaran Nabi. Untuk meninggalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk meninggalkan niqab, cadar atau yang semisalnya, jangan. Sesaat biarkan mereka bicara, maka biiznillahi taala Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kita seorang yang mendapatkan nikmat demi nikmat. Bahkan lebih dari itu mungkin Allahu jalla wa ala mentakdirkan kebaikan-kebaikan si fulan, kebaikan-kebaikan si Allan yang telah menjelek-jelekkan kita tersebut bisa masuk ke dalam tabungan amalan kita kelak di hari akhir. Siapa yang tahu? Maka terus istiqamah ayat Tuhan Nisa. Terus istiqamah dengan sunnah yang kalian pegang. Kaqabidin alal jamrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti seorang yang memegang bara api, sabar. Istiqamahan tersebut tidak akan membuahkan buah yang pahit. Bahkan sebaliknya, keistiqomahan tersebut akan membuahkan buah yang sangat-sangat manis kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, kalian tidak lama menghadapi celaan demi celaan tersebut, dan kalian tidak menghadapi celaan yang jauh lebih parah yang telah diberikan oleh kaum musyrikin kepada sosok baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah yang kita jadikan sebagai kudwah, beliaulah yang kita jadikan sebagai panutan, bagaimana beliau menghadapi cemoohan demi cemoohan, bahkan lemparan batu dari ahlu Taif, dengan kesabaran dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah wa nadhairihi, dan ayat-ayat yang memang modelnya semacam ini, artinya disebutkan asyartu wal jaza. Syaratnya apa? Maka balasannya pun telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh beliau, wa taratan yati bila mit ta'lil. Terkadang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam ayat-ayatnya menyebutkan dengan lamut ta'lil. Lamut ta'lil ini maknanya adalah lam yang menunjukkan adanya sebab di sana. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama dinukilkan oleh beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam surah Sad ayat yang ke-29. Apa kata Allahu Jalla wa Ala di dalam surah Sad ayat ke-29? Liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini ketika Allahu Jalla wa Ala menjelaskan tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Kesempurnaan ayatnya adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Wahai Muhammad, kami telah menurunkan sebuah kitab kepadamu, yang mana kitab tersebut adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Agar apa? Nah, ini lamut ta'lilnya ini, menunjukkan sebabnya. Apa tujuan Allah Jalla wa'ala? Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Agar mereka memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Quran, dan agar mereka mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang memiliki fikiran. Jadi kita diminta untuk berfikir agar kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita berhitung pada kehidupan dunia ini. Tidak sembarangan kita hidup begitu saja. Kalau kita ingin melakukan kemaksiatan, kita lakukan. Kita ingin bertaubat, kita lakukan juga taubat. Kita ingin melakukan kefasikan, kita lakukan. Kita ingin bertaubat, nanti bertaubat juga. Ini tanpa perhitungan namanya. Kita berhitung, kalau kita melakukan dosa fulaniyah, kalau kita melakukan kemaksiatan alaniyah, maka kita akan, kita harus berhitung. Itulah manusia yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala fikiran, agar mereka bisa benar-benar memikirkan, memperhitungkan apa akibatnya kalau saya melakukan ghibah, apa akibatnya kalau saya meninggalkan perbuatan soleh, amalan-amalan soleh, apa akibatnya, terus demikian. Memang itu tujuan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Begitu pula Yang berkaitan dengan hal ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-143, litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan. Sama dengan ayat yang sebelumnya, masih dengan menggunakan lamu ta'lil, ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-143 ini, litakunu syuhada, agar kalian menjadi asyuhada, agar kalian menjadi saksi. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, litakunu syuhada, agar kalian benar-benar menjadi saksi. Alan nas, saksi di hadapan siapa? Di hadapan manusia. Litakunu syuhada alan nas, agar kalian benar-benar menjadi saksi atas perbuatan manusia, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka bermaksiat, engkau saksinya. Ketika mereka mentauhidkan engkau, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan menuruti ajaran-ajaranmu, sunnah-sunnahmu, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, maka engkau pun menjadi manusia, saksi atas perbuatan-perbuatan mereka. Litakunu syuhada, agar kita semua mendapatkan syahid, agar kita semua mendapatkan persaksian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahidan. Dan begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kalian. Maka syahidnya apa? Syahidnya di sini adalah muta'lil, yaitu menunjukkan tujuan dari apa yang dilakukan oleh seseorang hamba Allah Jalla wa'ala dari amalan-amalan soleh. Begitu pula disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, wa taratan ya'ti bi'adati kai allati lit-ta'lil, yang mana kadang-kadang juga disebutkan dengan lafad kai, bukan dengan lafad harful lam, lamut ta'lil, tapi kai, maknanya sama, at-ta'lil juga. Kakaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, kai la yakuna dulatan bainal agniya minkum. Agar, jadi itu melakukan amal soleh, tujuannya agar, supaya. Itu juga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ketujuh. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan cara atau metode ini dengan makna kai. Apa ayatnya? Kai la yakuna dulatan bainal agniya minkum. Agar apa? Agar kalian la yakuna dulatan, agar kalian benar-benar menjadi agar kai la yakuna dulatan bainal agniya minkum, agar kalian di dalam surah Al-Hasyr ini, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak yatim Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ketika mereka orang-orang kaya, al-agniya, itu menyombongkan apa-apa yang ada di sisi mereka, maka perbanyak amalan soleh, perbanyak amalan sedekah dan yang lainnya, itu salah satu tujuannya, kai la yakuna dulatan bainal agniya minkum, agar harta tersebut tidak beredar hanya di tengah-tengah al-agniya, hanya di tengah-tengah orang kaya. Sehingga ada amalan soleh yang namanya as-sadaqah, ada amalan soleh yang namanya az-zakah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan lafad kai, agar. Sama seperti lamu ta'lil yang sebelumnya. Wa taratan, terkadang, ya'ti bi ba'is sababiyah, terkadang dengan ba'is sababiyah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bima qaddamat aydikum, hal itu mereka lakukan dengan sebab apa yang mereka lakukan dari aydikum, tangan-tangan mereka sendiri. Tangan-tangan mereka sendiri, apa yang mereka lakukan? Perbuatan amalan soleh, amalan soleh yang akan mereka dapatkan. Perbuatan amalan jelek pula yang akan mereka dapatkan dari hasilnya, sesuai dengan perbuatan masing-masing. Wa qawlihi, begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, bima kuntum ta'lamun. Ini sababiyah, seperti apa yang telah kalian ketahui. Wa bima kuntum taksibun, kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Wa kaqaulihi, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala pula, dhalika jaza'uhum bi'annahum kafaru bi'ayatina. Itu adalah balasan bagi mereka ketika mereka benar-benar kufur, wal'iyadzubillah, kepada ayat-ayat kami kepada Al-Quranul Karim, mereka kufur, mereka tidak mau sama sekali tunduk, tidak mau sama sekali patuh. Maka Allah Jalla wa'ala membalas apa yang ada di sisi kaum musyrikin tersebut dengan balasan-balasan yang setimpal, wal'iyadzu billah. Maka ini dengan menggunakan ba'as sababiyah bi'annahum kafaru bi'ayatina, karena mereka kufur terhadap ayat-ayat kami. Wa taratan, dan terkadang ya'ti bil maf'uli li ajlihi zahiran au mahfuzan atau au mahdzufan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan dengan al maf'ul li ajlihi zahiran au mahdzufan, apakah maf'ul tersebut nampak ataukah tersembunyi. Yang insyaallah taala apa yang terkait dengan maf'ul li ajlihi ini, apakah dia zahir ataukah mahdzub, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah taala, mengingat waktu yang sudah kita lewati cukup lama. Maka ya Tuhan Nisa ya Rakunallah, kesimpulan dari apa yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini adalah ketika Allah Jalla wa'ala memiliki sekian banyak metode di dalam Al-Quran dalam membalas amalan-amalan seorang hamba, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala balas tersebut tidaklah akan mendzalimi kita semua, akan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah takdirkan dari amalan-amalan yang kita lakukan pada kehidupan dunia. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa kita sebutkan. Bi'idnillahi ta'ala akan kita lanjutkan ayat Tuhan Nisa pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akunallahu.